saya punya atik lelaki tapi gemar memakai bangle, gelang dan rantai leher. Ayah dah marah tapi adik ketegak juga dan masih memakainya. Ketegak ni degil. Tapi juga masih memakainya. Apakah yang harus saya katakan pada adik saya itu, Ustaz? Okey. Pertama, tuan-tuan, berkaitan dengan gelang atau rantai, hukum memakai gelang dan rantai secara mudahnya haram, berdasarkan kepada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, Allah, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang gantung tangkal mangkal, dia syirik. Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirik. Jampi serapah, ubat pengasih, tangkal mangkal, syirik. Timbul isu rantai yang tadi saya ulas, yang rantai itu hiasan ni, rantai yang ada perubatan, rantai besi yang ada ubat kan. Pertama, boleh pakai sekiranya sign kata ada khasiat. Tapi kalau pergi jumpa Tok Pomo, Tok Pomo bagi tali rapio, tali rapio, tali rapio, nah balik pakai di tangan. Tali rapio ni tak yang masuk makmal. Tanya Cina dia tali rapio tak ada khasiat malaikat untuk tambak ya. Jadi otomatik syirik. Tapi kalau hantar makmal tolong cek asap katan, dia ada magnetik, dia ada kuasa enzim apa semua lah, okey, boleh pakai untuk tujuan perubatan. Tapi ada orang ambil kesempatan, bila kita buka ruang sikit boleh pakai, dia melampau. Oh dia, dia bukan pakai untuk berubat, dia pakai untuk, dia panggil apa? Perhiasan. Kalau betul nak berubat, pakai tengah malam waktu nak leno. Kalau betul-betul niat nak berubat, benda ni Nabi larang, menyerupai wanita, menyerupai orang-orang fasik. Dia memang tak mau pakai, tapi nak berubat, tengah-tengah malam duduklah rumah pakai, keluar buat. Ini dah pakai buat corak, buat warna pula, bubuh ada pula. Ini bukan lagi untuk berubat, tapi untuk perhias. Untuk berhias haram. Pertama, tasyabuh bin nisa, menyerupai wanita. La'anallah al-mushabbihina bin nisa wal-mushabbihati bin rijal. Tuhan laknat orang lelaki-lelaki yang tiba perempuan, orang perempuan yang tiba lelaki-lelaki. Apa yang perlu dikatakan kepada adik ini? Tinggalkan sebentar isu rantai, perbetulkan akidah. Tune akidah bagi betul ini. Bila dia betul akidah, otomatik dia tinggal rantai. Macam mana nak perbetul akidah ni? Panggil dia, kenalkan dia dengan Nabi. InsyaAllah. Kita jangan ubah, jangan pula saat ni dia duduk tidur-tidur kita pikrah. Boleh lah juga kan nak pikrah. Tapi tuan-tuan, kita mesti ingat, tak boleh ubah mungkar dengan mungkar. Dia pakai itu kerana masalah pada akidah. Settle masalah pada akidah, perbetulkan, sebut hadis, kenalkan dia dengan Nabi, bawa ke kelas pengajian. Dengan ilmu, dia sendiri akan buat. Bahkan lebih hebat, dia akan larang dan tegur orang yang pakai. Tapi kalau dia buang kerana takut, dia buang kerana terpaksa, depan pok dia buang, belakang pok dia pakai.